أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى آخر القصة. أي وأرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين جزاهم الله خيرا. وأرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين أخاهم في النسب شعيبا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان وألا يبخس الناس أشياءهم وألا يعثوا بالأرض مفسدين يعثوا جبل اليد يعثوا وألا يعثوا في الأرض مفسدين بالإكثار من عمل المعاصي. ولهذا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى بالفرمان وإلى مدين أخاهم شعيبا dan kepada kaum Madian kami mengutus Syu'aib dari mereka sendiri, dari saudara mereka sendiri di dalam nasab. Satu nasab Nabiullah Syu'aib dengan kabilah Madian adalah senasab, satu keturunan, yang mana Nabiullah Syu'aib mengajak mereka kepada beribadah kepada Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya'muruhum bi'ifail mikyal wal mizan. Nabiullah Syu'aib memerintahkan kaumnya untuk menunaikan timbangan mikal wal mizan wa la yabkhadu an-nas asya'ahum. Jangan sampai mereka mencurangi manusia segala sesuatunya dari kebutuhan manusia. Baik curang timbangan atau yang lainnya, ini berbahaya. Terlebih misalnya zaman sekarang ya, paket timbangan, hubungannya dengan timbangan paket, berapa kilo, 1 kilo, 10 kilo, padahal sekian kilo, bohong baik pengirimnya maupun penerimanya atau tukangnya, amilnya, pekerjanya. Curang timbangan ini berbahaya. Nah, al-mikyal wal-mizan. Mikyal itu yang ditakar, mizan itu yang ditimbang. Mikyal yang ditakar. Seperti apa yang ditakar? Beras, ada yang ditakar, ada yang ditimbang, ada yang diliter. Masing-masing huruf beda-beda. Yang ditakar, ditimbang. Ditakar itu apa? Contohnya apa? bukan liter, takar, timbang. Saya beli dulu itu beli sekarang lah, misalnya daun-daun. Kalau di Papua, di Ambon, di daerah misalnya. Beli daun ini, sayur itu, ditakar, ada yang di ember, ada yang di baskom. Ya. Jadi sekarang yang di baskom, ember, ada yang tengah-tengahnya itu dia tinggikan. Ini curang dalam takaran. Timbangan. Ma'ruf timbangan. Ya. Ini takaran juga seperti itu. Satu takar. Ya. Ada yang tengah-tengahnya dikasih alat ya, supaya naik atau setengahnya sehingga curang di dalam takaran timbangan. Timbangan ma'ruf. Baik liter maupun kiloan. Atau apa lagi? Liter, kiloan, terus satu lagi ada? Nggak ada. Nah. Al-Muhim, setiap yang ditakar, setiap yang ditimbang, kalau situ sudah kembali kepada uruf masing-masing, maka itulah yang dipakai sebagai standar rujukan. Standarnya seperti itu. Tetapi kaumnya Syu'aib, Madian, itu curang. Ya, di dalam masalah timbangan, takaran, sehingga menipu. Menipu. Ghash, wal-khianat. Curang, menipu, khianat. Nah, atau tulisan misalnya kopi serbuk 100 gram, padahal dia isi 50 gram atau tidak sampai 100 gram. Nah, ini curang dalam timbangan, takaran. Nah, ini enggak boleh yang seperti itu. Ya, setiap yang ditakar, setiap yang ditimbang, nah, maka harus dipenuhi. Nah, bahkan kalau bisa, ya ditambahkan lagi. Karena dengan curangnya dalam takaran dan timbangan, akan terjadi kerusakan di muka bumi, di antaranya dengan hal itu. Terlebih ditambah kemaksiatan yang lainnya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, wala tusyidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak di muka bumi setelah bumi ini sebelumnya dalam keadaan baik, bagus. Ya. Yang membuat kerusakan adalah siapa? Manusia sendiri. Diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, gandum itu, gandum di zaman salaf dahulu. Gandumnya, gandum ma'ruf, gandum dulu, kalau sekarang kayak beras, biji-biji beras. Zaman salaf dahulu, sebesar kurma, itu gandum. Gandum itu kan kayak beras. Ya. Ini keberkahan yang ada. Tapi karena kerusakan-kerusakan dan kerusakan, maka apa? Na'udzubillah. Menjadi bumi, tanah, air, udara, dan yang lainnya menjadi rusak. Karena manusia sendiri. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak di muka bumi setelah bumi tersebut dalam keadaan baik, bagus. Nah, ulah tangan manusia sendiri yang membuat kerusakan. Jazakum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian lebih baik untuk kalian kalau seandainya kalian adalah orang-orang yang beriman. Hina tarkal ma'asi imtithalan ya'mrillah takhawuban ilaihi khairun wa anfa' lil 'abd min irtikabil mujib li shakhsil jabbar wa 'adzabil nar. Kata Imam Sa'di rahimahullah, karena meninggalkan kemaksiatan, ya di sini kemaksiatannya apa? Di antaranya yang dilakukan oleh kaum Syu'aib adalah apa? Curang di dalam timbangan, takaran. Ya. Standar, takaran, timbangan. Padahal ada sebagian daerah enggak ditakar, enggak ditimbang. Ada lagi standarnya masing-masing. Al-muhim kembali ke situ. Ya. Tidak boleh curang, tidak boleh bohong di dalam hal itu, karena akan terjadi kerusakan, khianatul kadzib, na'udzubillah, kerusakan di muka bumi. In tarkal ma'asi imtitharan li amrillah, karena meninggalkan kemaksiatan dalam rangka menjalankan perintah Allah, ini adalah bentuk taqarrub. Bentuk taqarrub ilaih. Mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini baik, bagus. Wa anfa' dan lebih bermanfaat untuk seorang hamba dibandingkan, dibandingkan. Ya. Etikabu hal mujib. Sakhatul jabbar wa azabillah. Wa alfalil abdan lebih bermanfaat bagi seorang hamba, untuk seorang hamba. Menirtika biha, ketika dia melanggarnya, nam yang akan mendatangkan kemurkaan dari Allah dan azabun nar, na'udzubillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.